السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، ندخل في البناء. قال المصنف رحمه الله: والبناء لزوم آخر الكلمة حركة نحو هؤلاء أو سكون أنه من وكم، وأنواعه أربعة: ضم وفتح وكسر وسكون. Kita lihat syarahnya. Qala wal bina'u wa huwa lughatan wad'u syai'in ala syai'in ala sifatin yuradu biha tsubut. Yang namanya bina secara bahasa adalah meletakkan sesuatu di atas sesuatu, tetapi dengan keinginan agar tetap di sana, kokoh, tidak berubah-ubah lagi setelah itu. Wastilahan duddul i'rab. Sedangkan secara istilah para ahli nahu, lawannya i'rab. Fahuwa kama qala al-musannif, yaitu sebagaimana dikatakan oleh musannif, luzumu akhiril kalimah halan wahidan. Tetapnya akhir sebuah kalimat dalam satu keadaan. Apakah keadaan berharokat atau dalam keadaan sukun. Harakatan, contohnya nahu haulai. Fa inna akhirahu maksurun fi jami' ahwalih. Karena dia selalu dalam keadaan kasrah, dalam keadaan apapun, apakah dia sebagai fa'il atau maf'ul ataupun majrurun bi hurufil jar. Ja'a haulai, ra'aitu haulai, wa marartu biha ula'i. Selalu dalam keadaan sukun. Itu contoh yang berharakat. Au sukunan atau sukun nahu man wa kam. Fa inna nun fil awal wal mim fil thani sakinah. Nun dalam contoh pertama dan mim dalam contoh kedua selalu dalam keadaan sukun. Dalam keadaan apapun, man ja'a, man ra'ait, wa mararta biman. Yang pertama dalam keadaan marfu, man ja'a, siapa yang datang, dia marfu sebagai fa'ilnya man, tetapi tetap sukun. Man ra'ait, siapa yang kamu lihat, man berarti fi mawdi'i nasbin, di tempat nasab sesungguhnya, tapi dia tetap dalam keadaan sukun. Demikian pula yang ketiga, marorta biman, engkau melewati siapa? Itu juga sama, majrur tempatnya, artinya fi mahalli jarrin, tetapi dia tetap mabni ala sukun. فَإِنَّ النُّونَ فِي الْأَوَّلِ وَالْمِيمُ فِي الثَّانِي سَاكِنَةٌ فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا وَهَذَا تَعْرِفُ لِلْبِنَاءِ مُنَاسِبٌ لِلْقَوْلِ بِأَنَّ الْبِنَاءَ مَعْنَوِيٌّ. Dan ini mencocoki yang berkata bahwasanya al-bina itu ma'nawi. Maka tafsirnya adalah luzumu. Yang sudah terangkan kemarin. Kenapa kau bilang belum? Sudah kan? Iya, ini perasaan sudah. Enam. Anwa'uhu arba'ah. La khamisalaha. Dhammun kahaitu wa qablu wa ba'du. Wa fathun ka'ayna wa qama. Wa kasrun ka'amsi. Wa sukunun kaman wa kam. Wa yusamma waqfan. Fahadil anwa'al arba'ah muqtassah bil mabniyat. Maka empat macam jenis ini khusus pada mabniyat al-kasr, wal-fath, wasukun, wadhammah. Ini khusus pada mabniyat. Kama anna anwa' al-i'rab sabiqan muqtassah bil mu'rabat. Sebagaimana yang nasab, rafa', al-jar, ini khusus pada mu'rabat. Wa hadha madhhab al-Basriyyin. Ini madhhabnya Basriyyin. Wa amma al-Kufiyyin fayujawwizuna kullan minhuma. Adapun Kufiyyun membolehkan kedua-duanya. Li kullin minal ma'nayain. Pada kedua maknanya. Fa'ala qawlil Basriyyin la taqulu fi nahwu haitsu marfu'un bal taqulu mabniyun. Maka kalau menurut Basriyun, haitsu kamu akan katakan marfu'. Kalau Basriyun, kamu jangan katakan bahwa haitsu marfu', bal taqul mabniyun 'ala dhamm. Itu kalau Basriyun. Kalau Kufiyun boleh menyatakan mabniyun 'ala rafa' atau marfu. Fahada kairu rajih, wallahu ta'ala alam. Itu bukan yang rajih. Pegang saja apa yang sudah kita bahas dalam matan, bahwasanya kalau mabni maka enggak ada istilah rafa, nasab, dan jar. Yang ada apa? Dhammah, fathah, kasrah, sukun. Mabni alal kasri, mabni alal sukuni, mabni alal dhamm, mabni ila akhir. Empat perkara ini pada mabniyat. Kalau kalau mu'rab maka boleh dikatakan marfu'un. Kamu katakan majrur, kamu katakan mansub, boleh karena itu mu'rab. Baik, kita masuk pada yang pertama. Dari al-mu'rabat. Wal ismu barbani mu'rabun wa mabni. Al-ism darban. Isim ada dua jenis. Ada yang mu'rab, ada yang mabni. Kita bahas yang mu'rab dulu. Wal-ism darban mu'rabun wa huwa al-aslu. Isim memiliki dua keadaan atau dua jenis. Pertama mu'rab, dan yang mu'rab ini adalah yang asli, hukum asalnya. Wa huwa ma taghayyara akhiruhu bi sabab al-awamil al-dakhilati alayhi imma lafdan ka Zaidin wa Amr wa imma taqdiran nahwa Musa wal Fata. Isim yang jenis pertama mu'rab, yaitu yang berubah akhir dari kalimat tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang masuk kepadanya. Apakah perubahan itu lafzan seperti Zaid, jaa Zaidun, raaitu Zaidan, wa marattu bi Zaidin, terlihat itu lafzan namanya. Wa imma takdiran, bisa juga takdiran. Takdiran dianggap ada perubahan tapi tidak terlihat perubahannya. Seperti pada Musa. Ja'a Musa wa ra'aitu Musa wa marartu bi Musa. Sepertinya kayak mabni. Tidak, dia bukan mabni, dia mu'rab. Min aslih. Dari aslinya isim itu mu'rab. Hanya saja karena alif maksurah, karena alif bengkok ini yang kayak ya, dia tidak bisa menerima harokat. Tidak bisa menerima harokat. Musa, enggak bisa Musa, Musa'u, enggak bisa. Ya tetap Musa. Karena enggak bisa, maka dikatakan mu'rab tetapi i'rabnya muqaddar. Ya, kalian sudah tahu di dalam Tuhfah. Apa kita katakan dalam Tuhfah kalau mengi'rabkan Musa, ja'a Musa fa'ilun marfu'un wa alamat rafi'ihi dhammah tapi muqaddarah ala akhirih. Masih dikasih kejelasan lagi. Mana'a min zuhuriha. Ma huwa? At-ta'adzur. Karena terhalang. Punya uzur, dia enggak bisa menerima harakat. Demikian pula ketika ra'aitu Musa. Kaifa al-i'rab? Musa? Nah, maf'ulun bihi mansubun. Wa alamat nasbihi fathah. Muqaddarah. Jangan zahirah. Muqaddarah. Sama seperti tadi, kita katakan mana amin duhuriha at-ta'adzur. Baik. Itu yang muqaddar. Imma lafdan wa imma takdiran nahu Musa wal fata. Dan yang kedua, jenis mabni. Wahual fara' dan itu cabangnya. Maksudnya hukum asalnya mu'rab, tapi ada beberapa isim yang mabni. وهو ما لا يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كالمضمرات. Yaitu apa-apa yang tidak berubah akhirnya padahal dia isim. Karena faktor-faktor tertentu yang masuk padanya tetap tidak bisa berubah. كالمضمرات. Seperti bomir-bomir. وهما هم هيهما هن أنت أنتما أنتم أنت أنتما أنتن أنا نحن. Semuanya tidak berubah. Yang muttasil juga demikian. Maka dhamir-dhamir, kalau kalian i'rabkan, harus kalian katakan fi mahalli. Karena dia mabni. Mabniun ala kada fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin, fi mahalli dham'a, fi mahalli raf'in, ila akhiri. Demikian pula asma'u syarat. Asma' syarat. Wa asma'u istifham. Kata tanya. Wa asma'ul isyarah, isim isyarat. Hada, hadihi, ila akhirnya. Wa asma'ul af'al, isim fi'il. Wa asma'ul mausulat. Dan asma'ul mausulat. Baik, kita lihat satu persatu. Kita baca syarahnya. Wal ismu ba'da tarkibi ma'al awamil. Isim setelah disusun dengan berbagai macam awamilnya. Darban, ada dua jenis. Ay qismanil awal minhuma mu'rabun. Dan ada dua jenis, yang pertama yang mu'rab, yaitu yang aslinya. Hukum asalnya isim adalah mu'rab. Ayul ghalib fil asma. Makna al-asl adalah al-ghalib, yang terbanyak. Yang terbanyak. Walihada qaddamahu. Oleh karena itu didahulukan. Biasanya yang terbanyak disebut asal, dan yang asal biasanya diutamakan, disebutkan pertama kali. Wa huwa al-mu'rab. Apa itu mu'rab? Wa huwa ma alladhi taghayyara akhiruhu. Ma-nya ma bermakna mausul. Ma yani alladhi taghayyara akhiruhu, yang bisa berubah akhirnya. Bi ayat tasif al-harfu alladhi huwa akhir al-mu'rab bi sifatin ukhra. Ya, ini tersifati huruf yang merupakan akhir dari huruf tersebut atau dari kalimat tersebut mu'rab bisifatin ukhra, dengan sifat yang lain. Tadinya Zaidun jadi Zaidan, berubah lagi jadi Zaidin. Bisa berikhtilafi, dengan sebab perubahan faktor yang masuk. al-awamil ad-dakhilati alayh bi'an ya'mal al-wahid minha khilaf ma ya'mal al-akhar. Karena amil-amil ini, faktor-faktor yang masuk, masing-masing bekerja, masing-masing beramal dengan berbeda-beda. Ada yang menasabkan, ada yang merafakkan, ada yang menjarkan. Itu awamil. Imma an yakuna taghayyuran lafdhan. Perubahannya sekarang. Bisa jadi perubahan-perubahan yang nyata terlihat. Taghayyuran lafdhan. Ini taghayyur yang terlihat lafadznya. Kazaidin wa amrin. Ja'a amrun wa ra'aitu amran wa maratu bi amrin. Fa'inna kullan minhuma. Karena masing-masing dari keduanya. Ida rukkiba ma'amilihi. Kalau dia disusun bersama amil-amilnya, ya taghayyara akhiruhu, akan berubah akhirnya. Lafdhan, secara lafaz. Kama fi ja'a Zaidun wa ra'aitu Zaidan wa maratu bi Zaidin. Sebagaimana ja'a Zaidun dengan dhammah wa ra'aitu Zaidan dengan fathah wa maratu bi Zaidin dengan kasrah. Tetapi tentunya karena ini murab, tidak diistilahkan fathah kasrah dhammah, tapi diistilahkan dengan marfu', mansub dan majrur. Nah, baru ketika alamatu nasbihi boleh fathah, jelaskan. Atau alamatu raf'ihi boleh kita katakan dhamma. Wa imma taghayyuran taqdira, bisa juga perubahannya secara takdir. Dianggap saja. Nahu Musa wal fata. Yang kedua-duanya diakhiri dengan alif bengkok. Min kulli ismin mu'rabin yata'addar duhurul i'rabi fi akhirihi fa inna kullan minhuma idha rukiba ma'amilihi yuqaddar anna akhirahu qad taghayyara. Dan lain-lainnya dari setiap isim yang mu'rab tetapi dia tidak mampu memunculkan i'rabnya, Musa dan Fatah dan seluruh isim-isim yang mu'rab yang yata'adzar, yang tidak bisa menerima harokat. Masing-masing dari keduanya, Musa dan Fata, idza rukiba, kalau disusun bersama amilnya, maka yuqaddar, akan dianggap dia berubah di akhirnya. Hanya saja karena tidak bisa menerima harokat, tidak terlihat. Wa illam yujad taghayyur fil lafaz, walaupun tidak terlihat perubahan dalam lafaz. Walaupun tidak terlihat perubahan dalam lafadznya. Ja'a Musa, wa ra'aitu Musa, wa maratu bi Musa. Bukan karena tidak mu'rab, tetapi karena tidak bisa menerima harokat. Atau dengan bahasa nahunya, ta'adzur. Ya ta'adzar. Limani'in yamna' duhurihi. Limani'in yamna' min duhurih. Lafzan. Karena ada penghalang yang menghalangi dia muncul secara lafaz. Kakaunil alif lazimah lisukun. Sebagaimana alif yang sudah terus-menerus dalam keadaan sukun. La taqbalal harakah. Tidak bisa menerima harakat. Baik, itu jenis pertama yang mu'rab. Jenis kedua dari isim adalah mabni. Wasani mabniun. Berarti kalau kita tulis alisim dorban, mu'rabun wa mabni. Mu'rabun ada yang terlihat, ada yang muqaddar. Baik, sekarang yang mabni. Wala wasitata bainahu wa bainal mu'rab. Dan enggak ada hubungan antara yang mabni dengan yang mu'rab. Artinya yang mabni isim-isim tertentu saja. Yang mu'rab isim-isim tertentu saja. Enggak ada wasitah, enggak ada hubungan. Wa huwa al-fara', dan inilah yang fara', yang cabangnya yang sedikit. Ay ghairu ghalib, yakni yang tidak umum. Yang tidak umum. Alal asma, pada isim, tidak umum dalam isim. Wa min thamma la yubna al-ismu illa idza ashbaha al-harf. Wa min thamma, bukan summa ya. Dan itu maknanya hunaka. Wa min hunak, wa min thamma, la yubna al-ismu illa idza ashbaha al-harf. Maka dari sana tidak dibina, tidak dimabnikan isim kecuali yang mirip-mirip huruf. Tentunya dengan syibhan qawiyan, dengan keserupaan yang sangat. Keserupaan yang sangat. Dari sini berarti kalian harus mengingat kembali. Apa itu isim? Apa itu fi'il? Apa itu harf? Apa itu isim? Ma yadullu ala ma'nan fi nafsihi ghairu muqtarinin bi zaman. Fi'il ma yadullu ala ma'nan fi nafsihi wa la yaqtarin bi zaman, la yaqtarin bi zaman. Harf ما يدل على معنى لا يدل على معنى كيف معنى ها الحرف definisinya apa اختلط هل campur dengan yang kemarin ها apa itu harf? Bagaimana mungkin kita akan melanjutkan kalau kamu belum tahu harf? Isim yang mabni adalah kalau menyerupai harf. Kamu harus tahu dong, apa itu isim, apa itu harf definisinya, supaya tahu serupa apa enggak gitu. Apa harf? Jayid, ma yadullu ala ma'nan fi ghairihi. Dia menunjukkan makna tapi pada yang lainnya. Kalau dia sendiri enggak bisa menunjukkan makna. Fi, di, apa maknanya? Enggak dipaham. Tapi kalau sudah digandengkan dengan di masjid, baru paham. Sahih? Itu harf. Kata beliau, isim min thamma la yubna illa idza ashbaha al-harf syibhan qawiyan. Kecuali kalau menyerupai harf. Dengan penyerupaan yang sangat. Apa saja penyerupaan yang sangat itu? Pada sisi apa saja? Bisa. Fil wad'i, bisa pada penggunaan. Peletakan lah ya. Kata'if kumta, seperti pada tak kumta. Fa'inaha tushbihu ba aljar. Wana min kumna. Fa'inaha syabihatun binahwi qad. Au fil ma'na. Kahuna. Kamu kasih tanda fil wad'i satu wa fil ma'na kahuna fil ma'na dua. Kita lihat sekarang penggunaan harf pada kalimat bina atau bil maktaba atau fil maktaba, ada huruf-huruf yang masuk ke dalam isim nempel seperti bi Jakarta atau bi Ghalas, satu huruf nempel di isim, mirip sekali dengan katabtu, satu huruf nempel di kalimat lain. Katabtu, katabta, katabti. Ta ini apa ini? Hah? Huruf? Hah? Isim dia. Isim dhamir kan? Tapi kok nempel begitu keratnya pada kalimat lain yang kalau dipisah enggak ada maknanya. Ta. Kalau kalaupun kamu ngomong siapa? Ta. Maksudnya kamu. Bisa? Ya. Atau tu. Maksudnya saya. Enggak dipaham. Kecuali fa'altu. Baru dipaham. Aku saya kerjakan. Tapi kalau tu saja enggak dipaham. Mirip kan? Ma ya dulu ala maknan fi ghairihi. Dia menunjukkan makna kalau gandengan. Dan wadah. Bentuknya. Satu huruf saja. Sama seperti huruf. Huruf kan banyak yang satu huruf. Li satu huruf. Bi satu huruf. Apa lagi? Hah? Enam satu huruf. Ini juga sama. Bentuknya kok tidak kayak isim. Bentuknya kayak harf. Maka karena mirip harf, ikut seperti harf. Harf itu mabni. Maka dia ikut mabni. Padahal isim. Berarti menyerupai harf. Syibhan qawiyan. Dengan keserupaan yang kuat. Contohnya, fil wada' yang menyerupai huruf dalam bentuknya. Tak. Kumta kumtu kumti. Fainas tushbihu ba' aljar. Dia mirip dengan huruf ba', huruf jar. Atau mirip dengan huruf na'. Min qumna fa innaha shabihatun bi nahwi qad. Pertama fil wada, dalam bentuknya, peletakannya. Contohnya kalimat adomir ta, domir tu, domir ti, sama dengan apa? Satu huruf ba. Katanya ini dua huruf, ya sama dengan qad, dua huruf. Fathah, sukun. Fathah, sukun. Sama. Itu juga sama. Di. Kunti. Naam. Ini satu huruf, ini dua huruf. Satu hidup, satu mati. Itu juga sama. Satu hidup, satu mati. Nahu qad. Fa'innaha syabihatun binahwi qad. Dia menyerupai qad. Yang kedua. Wafil makna. Dan juga menyerupai huruf dalam makna. Kahuna. Apa itu huna? Isim atau harf? Isim. Kalau bentuknya memang tidak seperti harf. Sudah, jumlahnya sudah banyak. Hampir tidak ada huruf yang memiliki tiga huruf. Ada enggak? Huruf yang memiliki tiga huruf. Hah? Hatta? Hatta masih diperbincangkan. Huruf atau bukan huruf. Sampai ada yang mengatakan mitu wa fi syai'i wa fi qalbi syai'un min hatta. Mitu wa fi qalbi syai'un min hatta. Aku meninggal dalam keadaan di hatiku masih memikirkan tentang hatta. Tapi yang lainnya, hampir semuanya dalam keadaan dua huruf atau satu huruf. Apalagi ini satu, dua, tiga. Fa innahu ismu isyarah. Dia isim lil makan. Wa huwa minal ma'ani allati haqquha an tu'adda bil harf. Maka makna tempat itu secara makna sepantasnya makna ini ditunaikan dengan huruf. Iya Pak ya. Contoh. Aina al-kitab? Kamu akan jawab dengan huruf enggak? Dengan huruf. Aina ar-rajul? Di mana rajul? Kamu akan mengatakan fi kada pakai huruf atau tahta kada atau fawqa syajarah. Atom itu pakai, bukan pakai anus, jangan ala, ala syajarah, pakai huruf. Apa lagi? Kamu katakan, ha? Pakai huruf. Di sini, di sana, di situ kan pakai di. Di-nya kan harf, kata sambung. Tetapi ini enggak pakai kata harf, langsung mengatakan huna. Aina, huna. Itu secara makna, seperti huruf. Fi huna, makanya banyak salah santri-santri. Sudah huna masih kasih fi lagi. Fi huna, padahal huna maknanya fi. Di sini, taib. Barakallahu fikum. Sepantasnya tu adda bil harf. Kal khitab, fa innaha wudi'u lahu kafal khitab. والتشبيه فإنها وضعوا له هاء التنبيه. Ada yang lewat? Enggak kan? Kal khitab. Seperti khitab yang diajak bicara. Fa innahum wudi'u lahu wada'u lahu kaf al khitab. Pakai kaf al khitab. Ka. Yang diajak bicara kan disebutnya ka. Kita buka. Kita bukum. Kita bukunna. Kitabukum. Mana kitabnya? Hada yadullu ala al-jam'i. Fahada yadullu ala al-jam'i al-nisa. Fabaqiya al-kara. Namanya disebut kaful khitab. Kaf khitab. Baik, kaful khitab ini ma yadullu ala nafs al-ma'na fi nafsihi. Dia tidak menunjukkan makna pada dirinya kecuali kalau sudah bersambung baru terpahami. Seperti yang saya katakan tadi, ka enggak bakal paham. Enam. Tapi kalau sudah disambung baru dia dipaham seperti harf secara makna. Fa innahum wada'u lahu kaf al-khitab. Untuk khitab contohnya mereka meletakkan kaf yang dijuluki dengan kaful khitab. Baik. Wa tashbih. Yang ketiga tashbih. Fa innahum wada'u lahu ha at-tanbih. Aw fil isti'mal ka hay'at. Baik, disebutkan at-tashbih. Fa'innahum wada'u lahu ha'at-tanbih. Ini tashbih apa tanbih di tempat kalian? Hah? Tashbih. Setelah itu, ha'at-tanbih. Semua cetakan sama? Hah? Nah, harusnya tanbih ya. Contoh kedua adalah pada masalah tanbih. Mereka memakai ha yang disebut dengan ha at-tanbih. Apa itu ha at-tanbih? Ha tanbih itu ha yang mengikuti isim isyarah. Hadza. Ini ha tanbih. Jangan dikira bahwa ini adalah isim isyarah. Isim isyarah itu cuma dalnya saja. Jadi yang disebut dengan isim isyarah adalah za, zi, di. Itu isim isyarah. Adapun hanya ha tanbih. Hal tanbih juga sama. Apakah kalau dia sendirian memiliki makna? Ha. Ngomong apa kamu? Ha. Enggak tahu, tapi kalau ha za baru dipaham. Baik. Namanya hal tanbih. Berarti la ya dulu ala ma'na fi nafsihi. Ya sesungguhnya ya dulu ala ma'na tapi enggak kepahami. Kecuali kalau disambung. Enam. Ini barakallahu fikum. Ha'a tanbih juga sama. Contoh ketiga. Contoh berikutnya. Udah yang keberapa itu. Sepertinya bukan tasbih. Tanbih. Wallahu a'lam. Aw bil isti'mal. Atau pada penggunaan. Ini penyerupaannya ya. Penyerupaannya pada penggunaan. Atau pada penggunaan. Seperti hayhat. Fa'inah husmun ismu fi'lin. Naib. An. Bu'ud. Dia isim fi'il. yang dipakai untuk menunjukkan jauh. Ba'uda. Ba'uda. Hayhata hayhat. Ay ba'uda ba'uda. Wala yadkhul 'alayha 'amilun. Tetapi tidak dimasuki amil. Maka penggunaannya sama seperti huruf juga. Hayhat. Itu isim fi'il dia. Menggantikan kata ba'uda. Tapi enggak bisa dimasuki amil apapun. Seperti apa? Seperti huruf. Apakah huruf bisa berubah? Fi. Enggak bisa. Enggak seperti fi'il. Fi'il bisa fi'il mudhari', fi'il madhi, fi'il amr. Tapi ini kan ba'uda. Harusnya dia hayhata. Ada mudhari'nya. Yahyatu apa gimana ya? Fi'il mudhari'nya. Fil amarnya, jauhkan. Tambah susah. Berarti dia bentuknya terus begitu jamit. Iya. Mirip kan dengan huruf? Mirip. Dari sisi apa? Sisi bentuknya dia tidak berubah. Itu aja. Maka dia juga mabni kayak huruf. Karena mirip dengan huruf. Fasbaha laita. Maka mirip dengan laita. Naibah anit tamanni. Laita juga mewakili tamanni, mewakili fi'il. Tetapi dia tidak berubah-ubah. Laita, laita, laita. Tidak bisa ada mudhari'nya atau madhinya, enggak ada. Padahal dia mewakili fi'il. Iya, tapi ini harf. Nah, berarti sangat miripnya. Yang tadi, hayahata dengan laita. Naam. Waladhul alaiha amil. Itu contoh-contoh kesamaan atau contoh-contoh kemiripan. Ada berapa kemiripan berarti? Bisa mirip fil wad'i. Bisa mirip pada fisti'mal, pada penggunaan. Bisa mirip pada bentuk. Apa lagi? Enam. Roha kata. Yang jelas, kalau dia menyerupai harf, maka dia dalam keadaan mabni. Intaha. Al-waqt. Selesai waktunya, bukan selesai pembahasannya. Enam. Al-an darsu'ah ustadzakum. Adab, sah? Enam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.